Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah fasallama tasliman kathira ba'd. Masih kita pada penjelasan tentang ma'ani hurufil jar, makna-makna dari huruf-huruf jar. Sudah kita ambil ya, di antaranya min, ila, an, ala, fi dan ba ya. Kaf juga sudah, lam juga sudah. Lam sudah belum? Wallamu. Belum kan ya? Tulang aja wallam dan lam. Wa min ma'aniha al-milku. Dan di antara makna lam adalah kepemilikan. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi mulku samawati wal ard." Hanya milik Allah ya, kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi. Ah, kalau sesuatu yang datang sebelum lam itu perkara-perkara yang sifatnya zawat, benda-benda, maka seringkali ya bermakna milik, seperti al-baitu li Muhammadin. Al-baitu li Muhammadin. Ini maknanya milik. Tapi kalau yang sebelum lamnya adalah perkara-perkara yang sifatnya ma'ani, makna-makna, seperti alhamdulillah. Alhamdu kan makna, iya kan? Bukan benda kan? Alhamdu. Alhamdulillah. Maka makna lamnya adalah istihqaq, al-istihqaq. Al-istihqaq. Ya. Seperti apa? Alhamdulillah, segala puji haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang juga ya lam di situ bermakna ikhtisas ya. Ikhtisas ya. Seperti al-babu atau al-bisatu atau al-bilatu, tikar ya, itu milik apa? Lil masjid. Al-bisatu lil masjid, khusus untuk masjid gitu loh. Ya, al-bilatu lil masjidi. Ya, itu kadang apa? Untuk bermakna kepemilikan. Ya, kadang bermakna apa? Istihqaq. Kadang bermakna apa? Ikhtisas juga. Kemudian wa min hurufil jari aidan ahruful qasam wa hiya thalathah, dan di antara huruf-huruf jar juga aidan itu maf'ul mutlaq ya, mansub terus ya dalam penggunaan siapa? Mansub. Dia masri adu ya adu, masri adu fil madhi adu ya adu. Aidannya ini adalah apa? Maf'ul mutlaq. Mansub ya. Maknanya apa? Ya seringkali diterjemahkan juga ya, nanti ada rinciannya itu. Wa min hurufil jarri aidan, dan juga di antara huruf-huruf jar juga di antara huruf-huruf jar juga ahruful qasam, huruf-huruf qasam, sumpah. Wa hiya thalathatun, dan huruf-huruf qasam ada tiga. Yang pertama al-wawu, kemudian yang kedua al-ba wa jarinta. Wa summiyat ahruful qasam, dan huruf-huruf ini disebut dengan huruf-huruf qasam. Ahrufa itu mansub ya, sebagai maf'ul bih yang kedua dari summiya. Naibul fa'ilnya summiya hiya, dan dia sekaligus sebagai maf'ul bih yang pertama ya, kembalinya kepada wawu, iba dan ta. Jadi wawu, ban, wawu, ba dan ta disebut dengan apa? Huruf-huruf qasamai ahrufa, maf'ul bih yang kedua. Jadi sama itu adalah diantara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa inni sammaituha Maryam. Wa inni sammaituha Maryam, aku namai, kata ibunya Maryam ya, wanita ini, anak ini, perempuan dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryama. Kalau dibuang fa'ilnya maka summiya ya, summiyat, maka summiyat ya. Al-bint Maryama ya. Li'annaha tadkhulu, kita lanjutkan. Kenapa huruf-huruf yang tiga ini, wawu, ba dan ta, disebut dengan huruf qasam? Li'annaha tadkhulu 'alal muqsami bih. Karena huruf-huruf ini masuknya kepada al-muqsami bih. Al-muqsami bih adalah sesuatu yang dijadikan sumpah. Jadi dalam qasam itu ya harus ada yang namanya al-muqsim, orang yang bersumpah atau yang bersumpah. Ada yang kedua yang namanya ya huruful qasam, huruf-huruf yang digunakan untuk apa? Bersumpah. Ada yang kedua al-muqsam bih. Al-muqsam bih adalah sesuatu yang dijadikan apa? Sumpah. Yang keempat al-muqsam alaih, sesuatu yang disumpahinya. Itu empat unsur yang ada dalam qasam. Yang pertama apa? Al-muqsim, yang bersumpah. Yang kedua al-muqsam bih, sesuatu yang dijadikan sumpah. Yang ketiga harful qasam, huruf qasam. Dan yang keempat al-muqsam alaih, sesuatu yang disumpahi. Contoh ya, seperti wallahi, ya wallahi la ajtahidanna fi darsi, wallahi la ajtahidanna fi dars. Siapa yang di sini yang bersumpah? Demi Allah aku akan sungguh-sungguh dalam pelajaran. Siapa yang bersumpah? Siapa yang bersumpah di sini? Ya ana. Iya. Sekarang al-muqsam bihnya apa? Allah yang dijadikan sumpahnya Allah. Huruf qasamnya apa? Wawu. Al-muqsam alaih, sesuatu yang disumpahi apa? Belajar, sungguh-sungguh belajar. Nah itu. Perhatikan ya kalau ada qasam ya, empat unsur ini ada padanya. Al-muqsim, al-muqsam bi, harful qasam, al-muqsam alaih. Wal 'asri, innal insana lafi khusr. Siapa al-muqsimnya yang bersumpah? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muqsam bih, sesuatu yang dijadikan sumpah. Al-asr, ya masa, makhluk Allah boleh ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengan apa? Makhluk-makhluknya untuk menunjukkan keagungannya. Dan ini khusus bagi Allah. Adapun kita para hamba hanya diperbolehkan bersumpah dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Kemudian apa di sini huruf qasam yang digunakan? Wawu. Muqsam alaihnya apa? Innal insana lafi khusr, tentang keadaan manusia, yaitu apa? Dalam kerugian. Ya, fungsinya untuk apa? Taukid juga qasam itu. Memberikan penekanan makna. Iya. Jadi di situ ada taukid, ada inna. Iya. Taukid jadi ada qasam, qasam itu taukid juga. Ada inna lagi. Jadi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala innal insana lafi khusr itu dikuatkan dengan sumpah, dengan inna ya. Nah, qaulik, contoh ucapanmu wallahi, wabillahi, watallahi, wawawu rubba, itu sudah lewat ya, sudah sempat kita bahas di awal-awal itu makna dari huruf qasam ini yang tiga ya, dan juga contoh-contohnya. Sekarang masuk ke huruf jar berikutnya, yaitu wawu rubba. Wawu rubba itu adalah wawu yang dia maknanya rubba. Rubbanya sudah ya, rubba maknanya taklil, menunjukkan jarang. Kadang juga rubba bermakna sering. Dilihat konteksnya ya. Kemudian wawu rubba, wawu rubba adalah wawu yang maknanya rubba, sering diterjemahkan terkadang ya. Nahu qawli syair, contoh ucapan penyair walailin kamaujil bahri arkhasudulahu. Ya. Demi lailin. Bukan demi ya. Wawunya bukan wawu qasam, tapi wawu rubba. Walailin, terkadang ada satu malam yang keadaannya seperti maujil bahar, ombak di lautan. Yang arkhasudulahu, yang menjulurkan ya kegelapannya. Ya. Ilayya liyabtaliyani, itu dicek lagi ya, lupa. Terkadang ada satu malam yang dia seperti apa? Ombak di lautan yang menjulurkan kegelapannya kepadaku untuk mengujiku. Ya, ini terkadang apa datang kepada si penyair ini ujian-ujian yang berat ya. Di sini mana syahidnya? Lailin. I'rabnya bagaimana? I'rabnya itu mengatakan wawu wawu rubba. Ya ya'mal amala rubba, dia beramal seperti amalnya rubba. Lailin apa? Ismun majrur biwawi rubba ya. Ya sebenarnya sih kalau rubba itu sendiri ya, rubba itu sendiri dia disebut dengan harfun ya syabih bizaid. Jadi perhatikan huruf jar itu ada tiga macam huruf jar ya. Yang pertama harfu aljar al asli, huruf jar asli yang dia ada maknanya, memiliki makna dan dia beramal gitu, seperti min ila an ala, ini huruf jar asli. Ada di sana huruf jar yang zaidah, harful jar az-zaid, huruf jar tambahan. Huruf jar tambahan ini ya dia enggak ada makna, enggak ada maknanya. Maknanya sekedar taukid saja. Contoh ya. Contoh bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Cukup bagimu satu dirham. Ba di situ, ya. Dalam contoh ini dia huruf jar tambahan. Kalaupun dibuang ya sah. Hasbuka dirhamun. Hasbu ke dirhamun itu hasbu mubtada dia marfu ya, dirhamun khobar. Sekarang bihasbi ke dirhamun bagaimana i'rabnya? Sama mubtada khobar juga, hanya saja pada yang pertama yang dimasuki ba ada penekanan. Jadi ba zaidah itu fungsinya sekedar apa? Tekan apa? Penekanan saja ya, penekanan makna. Dan masih ada yang lain ya selain ba. Bihasbi ke dirhamun ya, i'rabnya ba harful jar az-zaid, huruf jar tambahan. Harful jar az-zaid namanya apa? Ini namanya apa? Harful jar az-zaid. Harful jar az-zaid ya. Nah, huruf jar tambahan. Nanti i'rabnya hasbi bagaimana? Mubtada dia. Ya. Mubtada marfu, marfu. Ya. Wa alamatu rafihi, ya, tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Apa yang menghalangi mana menduhura? Nah, mana menduhura ya? Mana menduhura? Istighal al-mahal. Mahal diharrati harf al-jar az-za'id. Jadi nanti i'rabnya hasbin ya. Mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah ala akhirih. Apa yang menghalangi munculnya dhammah? Mana min dhuhriha, yang menghalangi munculnya dhammah adalah ishtighalul mahal, sibuknya tempat, bi harakati harfil jar az-zaid, dengan harokat huruf jar tambahan. Jadi hasbi itu di kasrah karena kemasukan apa? Huruf ba tambahan. Ya, rafa dia. Nanti dirhamunya khobar gitu. Nah yang ketiga, ini yang pertama tadi huruf jar apa? Asli. Ya, min ila an ala, seperti nadartu ila as-sama. Ya, atau dhahabtu min al-baiti ila as-suqi misalkan. Yang kedua huruf jar apa? Zaid tambahan. Enggak ada maknanya. Jadi jangan diterjemahkan bi dengan, enggak. Enggak ada terjemah, enggak ada maknanya. Cukup bagimu satu dirham. Yang ketiga, nih. Ya. Harful jar syibhu zaid, huruf jar yang dia mirip tambahan. Ya, yang mirip tambahan ini dia ya, yang mirip tambahan ini dia ada makna. Ya, dia punya makna. Tapi dia tidak punya muta'allaq, tidak punya tempat bergantung kayak gini. Punya tempat bergantung. Punya tempat bergantung. Jadi punya tempat muta'allaq. Contoh ya misalkan marartu bi Zaidin. Ya, contoh marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Dia punya tempat bergantung di sini. Tempat bergantungnya mana? marar. Marartu bi Zaidin, ya. Atau yang lain misalkan nadartu, ya. Nadartu ila usfurin. Usfurin. Punya muta'alak nadartu ila usfurin. Nah, kalau huruf jar az-zaid, dia dari kalau huruf jar asli itu dia punya muta'alak, punya tempat bergantung. Ya, kalau huruf jar az-zaid enggak punya dia. Enggak punya apa tempat bergantung. Ya. Dan dia tidak punya makna. Laisa lahu, dia punya apa? Enggak punya muta'alak, enggak punya tempat bergantung. Wala gak punya juga makna zaid, gak punya makna tambahan. Hanya maknanya taukid saja gitu. Kalau huruf jar zaid ini lalu makna, dia punya makna walaisa dan dia tidak punya lalu muta'allaq. Kalau lupa maksudnya kita mau ngomong lagi ya muta'allaq. Nih saya jelaskan ya. Huruf jar itu ada tiga macam. Yang pertama huruf jar asli, maknanya ada, punya tempat bergantung. Seperti marartu bi Zaidin, ba bergantungnya kemana? Dengan marra. Nadartu ila usfurin, ila bergantungnya kemana? Nadara. Nah, itu huruf jar asli ya. Yang kedua huruf jar zaid tambahan. Dia laisa lahu muta'alak, enggak punya tempat bergantung. Wala ma'anan zaid, enggak punya makna tambahan. Maknanya sekedar taukid saja. Jadi tadi bihasbika dirhamun, bihasbi enggak ada ba muta'alliq dengan apa enggak. Kalaupun dibuang ya enggak rusak. Itu enggak rusak kalau apa? Huruf jar tambahan. Ya, kalaupun dibuang enggak rusak. Jadi huruf jar tambahan ini enggak punya muta'alliq, enggak tempat punya tempat bergantung fi'il atau isim fa'il atau isim maf'ul atau masdar, enggak punya. Enggak punya makna juga. Maknanya taukid saja. Dalam Al-Qur'an juga ada, cuma dalam Al-Qur'an kita dikatakan taukid atau silah. Seperti dalam Al-Quran hal min khaliqin, hal min khaliqin ghairullah, hal min khaliqin ghairullah, khaliqin mubtada tadi. Tulisnya kan ini Al-Quran. Ini contoh dari huruf jar apa? Tambahan cuma dalam Al-Quran tidak dikatakan zaid, tapi apa? Silah. Silah atau nama lainnya taukid silah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum. Hal min khaliqin. Lihat. Lafadznya majrur ya, tapi dia marfu aslinya, mubtada. Buktinya apa? Bahwasanya khaliqin itu marfu. Ini sifatnya ghairu, sifat itu. Ghairu itu sifat khaliq, sifat bagi khaliqin. Marfu ghairunya kan? Hal min khaliqin ghairullah. Kenapa khaliqin dijarkan sibuk? Karena masuk huruf jar tambahan tadi min. Mana khabarnya khaliqin? Yarzuqukum. Iya. Paham? Nah, itu huruf jar tambahan. Ya. Nah, sekarang yang ketiga huruf jar mirip tambahan. Jadi dia mirip dengan huruf asli, mirip dengan huruf tambahan. Mirip dia dengan huruf tambahan. Nah, dia mirip dengan huruf asli dari sisi dia punya makna, ada maknanya. Dia mirip dengan huruf jar tambahan karena dia enggak punya muta'alliq. Jadi huruf jar yang ketiga ini macamnya apa? Syibhu zaid, mirip huruf jar tambahan, mirip huruf jar asli gitu. Mirip dengan huruf jar asli dia punya makna. Kayak rubah kan punya, terkadang punya makna kan. Nah, mirip juga dia dengan huruf jar tambahan dari siapa? Dari sisi dia enggak punya muta'alliq, enggak punya tempat bergantung gitu. Contoh kan rubah. Nah, di rubah romiyati saya kita lihat ya. Rubah romiyati min wairi ha? Romin. Di sini rubah ada tak tempat bergantungnya? Enggak ada. Enggak ada tempat bergantung mana, kita alat ke mana kan? Tapi dia punya makna, maknanya kan tak boleh dari tadi kan? Nah, lafadznya. Nah, romnya ini dia lafadznya majul tapi mafhumnya. Mudah jadi nanti kalau romnya ya rubah ya apa? Harfu ya al-jar bitakwil. Romnya itu apa? Mubtada. Atau kita tepatnya ruba harful jar sibu shibu zaid ya. Ya. Romnya itu mubtada marfu alamat rafi dhamma apa? Hah? Ya, dhamma muqaddarah ala akhirih mana min dhuhuriha yang menghalang munculnya dhamma apa? Ya, ishtighal al-mahal bi harakati apa? Harful jar shibhi apa? Az-zaid, sibuknya tempat dengan harakat huruf jar Shibu Zaid itu. Nah, ketika rubba rajulin ya, rubba rajulin. Boleh solihun juga. Rubba rajulin solihun. Sekarang kita ganti ya, sepertinya lagi. Nih. Rubba rajulin solihun. Rajulin ini kan kasra ya, rajulin. Boleh solihun juga boleh. Solihun. Kenapa? Karena dia nak bagi rajulin. Rajulin kan marfu. Asyik. Ini solihun boleh. Rubah rajulin solihun laki itu misalnya. Ya. Cara sekali orang yang solihun jumpai. Nah itu. Masih ada yang lain nanti. Huruf cara apa? Shibu Zaid. Ya udah kita balik lagi sini. Ada pertanyaan gak nih? Sebelum kita lanjutkan. Jadi huruf cara ada berapa macam? Tiga, yang pertama huruf cara asli. Kalau huruf cara asli itu apa? Punya makna. Kemudian punya muta'al lak. Iya. Yang kedua huruf jar zaid, enggak punya makna tambahan selain taukid saja. Yang kedua enggak punya muta'allaq. Maka isim setelahnya ya apa? Ya marfu dia. Ya kan marfu. Kemudian yang kedua huruf jar syibuz zaid, dia enggak punya muta'allaq tapi punya makna. Dia dari sisi amalan enggak beramal ya, sama dengan huruf jar zaid yang syabi bi zaid yang seperti rupa. Iya. Dia enggak beramal ataupun beramal ya pada lafadznya saja ya. Beramal pada lafadznya saja. Ya, sudahlah. Ini nanti kalau antum belum paham di sini insyaallah nanti ketemu lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi walailin kamaujil bahri arkhasu dulahu alayya min al-aba bi anwa'in min al-humum liyabtaliya seperti itu masalah ya. Walailin kamaujil bahr, terkadang ada apa? Malam seperti apa? Maujil bahr, ombak di lautan yang menjulurkan kegelapannya alayya kepadaku bi anwa' min al-humum dengan beragam apa? Kesedihan liyabtaliya untuk apa? Mengujiku. Aitnya maknanya ruba lailin, itu ruba. Ya, ruba lailin. Ya. Jadi kalau ada wawu setelahnya isim majrur, ya lihat. Ya, kalau di sini kita bawa lailin wawunya kepada qasam kan enggak pas, ya kan? Demi malam. Karena di sini yang berbicara penyair, ya kan? Ada juga manusia, ya bersumpahnya dengan apa? Dengan Allah. Dengan nama Allah atau sifat-sifatnya. Fahudhifat rubba, lihat dibuang rubbanya. Wana batil wawu manaba, maka wawu menggantikan posisi rubba. Gitu. Fakhofadot kama takhfidu rubba, maka wawu ini juga mengkhofadkan isim setelahnya, mengejarkan isim setelahnya. Sebagaimana rubba mengejarkan isim setelahnya. Alal qawli musannif, di atas pendapatnya al musannif Tabi'a lil kufiyin, di mana beliau dalam hal ini mengikuti pendapatnya orang-orang Kufah. Ya, tabi'a mansub maf'ul ajli. Li ajli gitu, li ajli. Karena mengikuti apa? Orang-orang Kufah. Masdar tabi'a yadfa'u tab'an. Wa sahihu anna al-khafdha bi rubba al-mahdhufati la bil wawi, katanya yang sahih kata al-musannif ya. Rahimallahu anna al-khafdha, bahwasanya khafd itu dengan rubba yang dibuang, bukan dengan wawu itu sendiri. Ya. Oh, dalam masalah i'rab ma fadhal ya, antum pilih yang mana. La yadur, enggak madarat. Kemudian mud dan mundu, mud dan mundu. Ya. Wahuma yakhfidhani asma'az zaman. Keduanya mengkhafadkan atau mengejarkan isim-isim zaman. Isim-isim yang menunjukkan apa? Waktu. Nah, contoh ma ra'aituhu mundu yaumina. Ma ra'aituhu mundu yaumina. Aku tidak melihatnya. Ya, semenjak hari kita ini sekarang. Ma ra'aituhu mundu yaumina dia. Aku tidak melihat dia Zaid atau Amr mundu yaumina. Sejak hari ini, ya. Hai itu, yaumi majrur dengan mundu. Ya, majrur dengan mundu dan terkait dengan mundu ini nanti ada rinciannya ya. Dia kadang sebagai huruf jar, kadang dia sebagai isim, dhorf. Ya. Adapun di sini karena pembahasannya adalah huruf-huruf jar, maka kita ya ambil mud dan mundu ketika dia atau keduanya datang sebagai huruf. Ya, nanti ada syarat-syaratnya. Ma ra'aituhu mundu yaumina, aku tidak melihat dia sejak hari ini. Wa nahwu, dan contoh ma ra'aituhu mudh yaumi al-jum'ah, aku tidak melihat dia sejak hari Jumat. Ya. Wa huma, lihat dan keduanya yaitu apa? Mudh dan mundu, bi makna fi, maknanya fi di ra'ai ma ra'aituhu mudh yaumina, ini apa? Bukan sejak ya, fan keliru ya. Ma ra'aituhu mundu yaumina, aku tidak melihat dia di hari ini. Mundu bermakna apa? Fi. Ma ra'aitu mudh yaumil jumu'ah, aku tidak melihat dia di hari Jumat. Wa huma bi ma'na fi, keduanya datang dengan ma'na fi. Ya, kapan? Ya, idza kana zamanu hadira, jika zamannya waktunya sekarang. Tadi kan ma ra'aitu mundu yaumina, maknanya apa? Aku tidak melihat dia di hari ini. Jadi kalau keterangan waktu yang datang setelah mundu adalah al-hadir, waktu sekarang, maka mundu datang dengan mana apa? Fi. Kama fi al-mithalil awal, sebagaimana pada contoh yang pertama. Wa bi ma'na min, dan mundu atau mud datang dengan ma'na min idza kana zaman madiyah, kalau waktunya lampau. Seperti contoh yang kedua itu, ma ra'aitu mud yaumil jumu'ah. Berarti apa terjemahnya? Ma ra'aitu mud yaumil jumu'ah. Sudah lampau kan? Berarti apa? Aku tidak melihat dia sejak hari Jumat. Kama fil mithali tsani, sebagaimana datang dalam contoh yang kedua. Ingat-ingat ya, syarat apa? Mud dan mundu agar keduanya datang sebagai apa? Huruf jar. Yani dia mengejarkan ya apa? Isim zamannya setelahnya. Kalau isim zamannya adalah waktu sekarang, maka mundu dan mud bermakna apa? Fi. Kalau waktunya adalah yang telah lampau, maka mud atau mundu datang dengan mana apa? Min, ya. Nanti ya, untuk di tempat yang lain antum akan mendapati penjelasan ya sisi yang lain dari mud dan mundu ya. Itu ada faedah catatan atau faedah tambahan kita baca ya. Fawaid wa tanbihat. Ta'ti alba fil lughati li ma'anin iddah minha al-isti'anah. Datang ba di dalam bahasa Arab ya dengan makna yang beragam. Di antaranya al-isti'anah, untuk meminta apa? Pertolongan atau bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku meminta apa? Pertolongan dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini bismi banyak huruf jar asli atau zaid atau syibu zaid? Asli. Mana muta'alaknya? Muta'alaknya mana tempat bergantungnya? Hah? Tempat bergantungnya mana? Mahdhuf, dibuang. Ada, dibuang. Takdirnya ya tergantung perbuatan yang akan kita lakukan. Kalau kita mau baca Al-Quran, berarti takdirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Paham? Aqra'u gitu. Dibuang untuk meringkas. Ya. Kalau perbuatan yang akan kita lakukan adalah apa? Baca Al-Quran, ya aqra'u. Kalau mau minum apa? Ashrabu. Mau makan? Akulu. Mau tidur? Ya, ila akhirnya. Seperti itu ya. Dibuang untuk meringkas. Ya. Ada muta'alaknya ya. Ya, warajjaha Az-Zamakhsyari anna lil musahabah. Ya, adapun Az-Zamakhsyari tokoh ya Mu'tazilah menguatkan bahwasanya ba di sini untuk musahabah. Ya, ini faedah. Li'anna, kenapa Zamakhsyari ya tidak menetapkan ba pada bismillah untuk isti'anah, padahal jelas ya di sisi ahlu sunnah ya, karena beda apa pemahaman. Dia memiliki paham i'tizal yang diantara pemahamannya mereka adalah bahwasanya manusia itu bersendiri dalam perbuatannya, tidak ada turut campur dari Rob. Bersendiri dalam perbuatannya. Terus ngapain gitu? Meminta pertolongannya, kita bersendiri dibiarkan, sudah dikasih apa? Ini dan itu. Ya, itu pendapatnya siapa? Mu'tazilah, ya. Li'anna al-mu'tazilata yarawna, karena kaum Mu'tazilah, firqa Mu'tazilah memandang bahwa manusia mustaqil, bersendiri dalam amalannya. La yahtaju ila isti'anah, sehingga tidak butuh kepada isti'anah katanya. Ya, ini pendapat yang menyimpang, menyelisih an-nusus yang jelas dari Al-Kitab wa Sunnah. Ya. Ha, itu keliru ya. Ya mungkin ada musahabah, tapi bukannya di sini tempatnya, enggak tepat kalau di sini. Ya. Kemudian ya ada di tempat yang lain yang membahas ya lebih luas dari ini. Hunaka suar uftutihat bi wawil qasam, di sana ada surat-surat ya. Suar jamak dari surah. Di sana ada surat-surat yang dibuka dengan wawil qasam. Contoh wan najmi wal mursalati wal fajri wal laili akhir. Wawil qasam min Allah li makhluqati. Itu adalah qasam dari Allah dengan makhluk-makhluknya, dan ini hanya diperbolehkan ya bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb. Ya. Laisa fil Qur'an rubba jarah. Tidak ada dalam Al-Qur'an rubba yang mengajarkan. Enggak ada ya. Dalam contoh Al-Qur'an enggak ada rubba yang mengajarkan. Wa inna ma makfufatun. Yang ada adalah rubba yang ditahan amalannya dengan ma. Ma kafah namanya. Ya, ada rubba cuma ditahan amalannya. Tadi rubba amalannya apa? Mengejarkan, iya kan? Mengejarkan. Ada dalam Al-Qur'an cuma dalam keadaan ditahan amalannya oleh ma. Ada nanti ya di tempat yang lain pembahasan ma kafah. Wa hiya allati fi qouli ta'ala. Ya, seperti dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, rubama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Ya, mungkin di sini ya Allah alam lebih tepat apa? Mana yang sering kayak? Rubama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Seringkali orang-orang kafir menginginkan seandainya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang Islam, karena ternyata kaum muslimin ya selama dia punya tauhid ya keluar juga dari apa? Api neraka. Sedangkan mereka orang-orang kafir enggak bisa keluar. Aduh. Mereka ingin sekali mendapatkan Islam meskipun sekecil apapun, karena bisa keluar ya dengan itu apa? Dari neraka ya tauhid. Ya. Wa takhfifuha lughatun wa huwa fil ayat litakfir. Ah. Ditakhfifnya ba pada ruba itu lughah. Jadi ada ruba. Itu. Ditakhfifnya ruba ya tanpa tasydid itu lughah juga. Wa hiya fil ayah litakfir, dan makna ruba di sini takfir untuk mana sering sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam kitab Al-Mughni. Iya. Ah, paham ini? Bisa dimengerti enggak? Hah? Kemudian mud dan mundu. Jadi terkait dengan ruba ya, nanti antum belum paham ya. Ma kafa itu apa? Enggak apa-apa. Ya. Ma kafa adalah ma yang menahan amalannya apa? Huruf jar. Nanti ada pembahasannya sendiri itu. Dia tertahan amalannya tapi maknanya masih ada. Ya, maknanya masih ada. Masih ditetapkan. Kemudian mud dan mundu ya. Harfa jarin keduanya. Jadi tadinya harfani. Mud dan mundu adalah harfani, cuma dibuang nunnya ya, karena didhafahkan. Ingat isi mufrad yang bertanwin musanna ya. Kalau didhafahkan dibuang tanwin, dibuang nunnya ya. Mud dan mundu adalah dua huruf jar. Idza ata ba'dahuma ismun majrur. Mud dan mundu itu keduanya dihukumi sebagai huruf jar ketika datang setelah keduanya isim majrur. Paham? Jadi kalau setelah mud dan mundu adalah isim yang majrur, berarti mud dan mundu dihukumi sebagai apa? Huruf jar. Wa dhorfa zamanin, dan keduanya mud dan mundu itu sebagai dhorf zaman isim, berarti dhorf zaman isim. Kapan mud dan mundu sebagai dhorf zaman? Idza ata ba'dahuma fi'lun, kalau setelahnya diikuti oleh fi'il. Au ismun, atau isim yang marfu'. Ya, wa lam tarid mundu wa mud fil Qur'an al-Karim, dan kata mundu dan mud yang enggak datang dalam Al-Qur'an ya. Ya, itu pembahasannya bukan di sini nanti ya, yang dhorfnya ini. Ya, kalau dhorf ya bisa mubtada setelahnya khobar yang marfu'nya. Kalau misalkan mudnya ya, kalau ada mundu dan mundu setelahnya isim yang marfu', mubtada khobar itu. Silakan bolak-balik mana mubtada mana khobarnya boleh. Kalau setelahnya fi'il ya, dia dhorf pada mahalli nasab. Ya. Misal ma takallamtu mud. Ya, mud kharaja Muhammad ila suq. Aku belum berbicara sejak apa? Muhammad keluar menuju pasar. Maka itu dhorf dia. pada mahalnya nasab. Ya nantilah, coba. Ya adalah nanti takut antunya enggak apa belum bisa memahami jadi kurang apa nikmat, kita lewatkan saja dulu ya. Catatan yang 5 dan 6 nanti insyaallah di tempatnya ada. Kemudian kita lanjutkan ya, Ar-Rahman latihan ya. Hah? Dilewat aja i'rabnya apa di mana? Dilewat aja ya insyaallah bisa. Ada latihannya enggak di sini? Atsanian al-majrur bil mudhaf. Sudah kita ambil pembahasan tentang apa? Al-majrur bi hurufil jar ya. Isim-isim yang dijarkan dengan huruf-huruf jar. Ah, huruf jar itu amil namanya karena dia mengajarkan isimnya setelahnya. Jadi amil itu ada yang merofakkan ya. Seperti ibtida ya atau mubtada merofakkan khabar. Ada amil yang apa? Menasabkan. Ada juga amil yang mengajarkan. Amil yang mengajarkan sudah kita ambil yang pertama tadi apa? Huruf-huruf jar. Yang kedua apa? Bil mudhaf, isim yang dijarkan dengan mudhaf. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahu qawlika ghulamu zaidin wa huwa ala qismain. Adapun ya isim yang dikhafadkan atau dijarkan dengan idhafah sudah kita lewatkan ya, bahwasanya yang lebih rajih dengan apa? Dengan mudhaf. Ya, karena idhafah itu ambil yang maknawi, enggak ada lafadznya. Sedangkan mudhaf ambil yang lafzi, ada lafadznya, lebih kuat. Ya, ambil yang lafzi daripada ambil yang maknawi. Kita contohkannya sedikit keluar. Muhammadun alimun. Muhammadun mubtada kan? Ambilnya maknawi atau lafzi? Muhammadun marfu kan mubtada. Ambilnya yang merfakan Muhammad lafzi atau maknawi? Muhammadun alimun. Nah, maknawi itu apa? Ibtida. Keberadaan ya lafadz mubtada ini mengawali jumlah, itulah yang menjadikan dia apa? Marfu. Ada lafadznya enggak? Tidak. Ya enggak ada. Nah, kita ingin menunjukkan kepada antum bahwasanya amil lafdz itu lebih kuat ya daripada amil apa? Maknawi. Sekarang kana Muhammadun aliman. Kana Muhammadun aliman. Pada contoh tadi Muhammadun marfu ya? Muhammadun alimun. Sekarang kita kasih anak marfu juga, kana Muhammadun aliman. Muhammadun i'rab sebagai apa? Mubtada atau isim kana? Isim kana. Ini menunjukkan bahwasanya amil yang apa? Lafdzul lebih kuat daripada amil ma'nawi. Enggak dikatakan di situ Muhammadun marfu wa mubtada kenapa? Karena di situ ada amil lafdz kana. Iya kan? Paham? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Amil yang lafdzul lebih kuat mengalahkan amil yang ma'nawi. Kita tidak i'rab kana Muhammadun aliman, Muhammadun mubtada marfu. Nabi itu ada kana itu amil apa lafdzi itu. Kalah amil ma'nawinya. Wa amma ma yukhfadhu bil idhafah, adapun isim yang dijarkan dengan idhafah ya, fa nahu qalik, maka contoh ucapanmu ya, setelah amma itu di sini mubtada ya, amma ma isim mausul ya, mana allazi mubtada dia ya, jumlah setelahnya yukhfadhu itu silah, jumlah silah namanya. Jadi kalau setelah isim mausul ada apa? Silah ya. Mana khabarnya ma setelah fa ya? Nah, fa nahu itu khabarnya. Ya, fanahu qalik, adapun apa? Isim yang dijarkan dengan idhafah, maka contohnya adalah ucapanmu hulamu zaidin. Bisa budaknya Zaid atau anaknya Zaid ya, seringkali ya dimaknai budaknya Zaid ya. Silakan juga ya dilihat apa konteksnya dalam penggunaan. Wa huwa ala qismain. Dan dia apa? Kembali ke mana huwa? Ah. Kembali kepada mana huwa? Apa? Siapa yang tahu huwa kembali mana? Apa? Huwa kembali mana? Wa huwa ala qismain. Idhofah mu'annath. Kembali kemana huwanya? Wa huwa. Ma, kembali pada ma. Iya kan? Wa amma ma yukhfadhu bil idhofah, adapun ya apa yang dikhafadzkan dengan mudhaf itu dengan idhafah, maka contohnya ucapanmu ulamu zidin wa huwa ala qismain, dan dia ada dua macam ya. Yang dikhafadzkan dengan mudhaf ada dua macam. Macam yang pertama ma yuqaddaru bil lam, apa yang ditakdirkan padanya makna lam, makna kepemilikan. Nah, ini di sini al-musannif mau menjelaskan kepada kita tentang makna-makna apa idhafah ya. Yang pertama disebutkan yang paling banyaknya, yaitu mayuqaddaru billam, apa yang ditakdirkan maknanya lam. Seperti yang dicontohkan tadi, hulamu Zaidin, mana apa hulamu Zaidin itu? Hah? Budaknya Zaid, nya sama dengan miliknya itu, ya kan? Nya ringkas kan, budak milik Zaid. Cuma kan lebih ringkas nya, budaknya Zaid. Nah itu, ini mana apa? Lam namanya. Wa miqaddaru bimin, dan juga ada di sana idhofa yang ditakdirkan padanya makna min, ya. Min dari, ya. Falladhi yuqaddar billam, contoh, ya, yang ditakdirkan padanya makna lam adalah hulamu Zaidin. Hulam budak milik Zaid atau anak, ya, milik Zaid. Atau nyah seringnya cukup. Walladhi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min, contohnya thawbu khazin, pakaian dari apa? Sutra. Dari mana ya? Ini terbuat dari sutra, thawbu khazin. Enggak pas kalau diterjemahkan milik, pakaian milik sutra kan enggak pas tuh. Iya kan? Wa babu saji, wa babu sajin, pintu dari jati, ya kan? Dari, ya kan? Dari mana ya? Wa khatamu hadidin, cincin dari apa? Besi, iya. Asyarah, paham ini? Beliau di sini hanya, atau beliau di sini mencukupkan dua makna dari apa? Hah? Idhofa ini atau mudhaf ilaih, ya. Asyarah lama faragh al-musannif min bayan al-mahfudh bi harf al-khafdh syara'a fi bayan al-mahfudh bil idhofah. Ya, ketika al-musannif telah selesai menjelaskan isim yang dikhafadhkan, dijarkan dengan huruf khafadh, maka beliau mulai menjelaskan tentang isim yang dikhafadhkan dengan idhofah atau dengan mudhaf, ya. Wal idhofah, idhofah itu definisinya adalah nisbatun baina ismaini ala taqdiri harfil jarri tujibu jarra thani abada, ya. Definisi idhofah adalah penyandaran antara dua isim, ya, penyandaran antara dua isim, ya. Penggabungan juga boleh, penggabungan antara dua isim ala taqdiri harfil jar, dengan menakdirkan, ya, makna huruf jar. Tujibu jarra tsani, yang mengharuskan idhofah ini adanya pengejaran pada yang kedua. Tujibu itu nisbah. Ini kan beliau masih berjalan di atas pendapatnya al-musannif yang menyatakan bahwasanya yang mengejarkan mudhaf ilaih adalah apa? Idhofah. Penyandaran antara dua isim dengan menakdirkan makna huruf jar, yang itu penyandaran mengharuskan jarnya isim yang kedua selamanya. Mithaluha qawlu Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Apa bualfi manai at-tuhuru syatrul iman? Ya, bersihan atau kesucian adalah sebagian dari iman. Seperti apa? At-tahara itu, al-wudu atau al-ghusl. I'rabu halid, i'rabnya at-tuhur mubtada, ya. Apa amilnya yang merupakan at-tuhur? Ma'nawi atau lafzi? Ma'nawi, ibtida. Makanya dalam i'rab kita katakan at-tuhur mubtada marfu bil ibtida. Setelah bi itu amil, ya. Syatru khabaruhu, khabarnya, wahuwa mudhaf, dan syatru mudhaf, al-iman mudhaf ilaih majrur, ya. Maka fa kalimata, dua kata syatrul iman adalah isman dua isim. Awaluhuma, yang pertama kata syatru, ya, nusibat, ini kata syatru disandarkan ila kalimah al-iman, kepada kata iman. Wa yusammal awal, dan yang pertama disebut dengan apa? Mudhafan, yang disandarkan, ya. Wa thani, dan yang kedua mudhafan ilaih, ya, tempat penyandarannya, ya, tempat bersandarnya. Wa yu'tal awwalu al-mudhaf. Ya, sekarang kalau tadi sudah kita ketahui bahwasanya i'rabnya mudhaf ilaih mesti apa? Majrur. Ya, kalau dia mu'rab, ya kan? Kalau dia mabni fi mahalli jarin, bahasanya seperti itu. Sekarang i'rabnya mudhaf bagaimana? Iya kan? I'rabnya mudhaf bagaimana? Wa yu'tal awwalu al-mudhaf ma yasahiqu min al-i'rab. Adapun kata yang pertama itu mudhafnya diberikan apa yang berhak ia dapatkan dari i'rabnya. Ini tergantung amil yang masuk pada padanya, ya. Ay yu'rabu 'ala hasabi mawqi'ih, yakni kalau kata yang pertama alias mudhafnya di'rab sesuai dengan mahalnya dalam kalimat. Kalau dia sebagai fa'il, ya, marfu, seperti ja'a ghulamu Zaidin. Kalau sebagai maf'ul, ya, mansub, ra'aitu hula ma zaidin. Kalau kemasukan huruf jar ya, majrur maratu bi hulami zaidin. Dan ingat tanda-tanda ya, ramai sudah lewat itu ya. Dhamma penggantinya apa, fathah penggantinya apa, kasrah penggantinya apa. Kemudian amma tsani, adapun kata yang kedua atau mudhaf ilai wa huwa mudhaf ilai fa majrurun daima, maka dia mesti majrur. Selalu majrur. Wal idhafata ta'ala nau'ain, dan idhafah itu datang dengan dua makna. Yang pertama idhafatun ala taqdiril lam wa huwa al-aktsar, penyandaran dengan menakdirkan makna lam. Dan itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak. Contoh hadza ghulamu Zaidin. Ini apa? Hulam milik Zaid. Ay hulamu li Zaidin. Maknanya hulamu Zaidin adalah apa? Hulamu li Zaidin. Kemudian yang kedua idhafatu idhafatun ala taqdiri min, penyandaran dengan menakdirkan makna min. Ya. Maknanya apa tadi? Dari ya. Wahya allati yakunu fiha al-mudhafu juz'an. Nah ini batasannya ya. Batasan dari apa? Idhafah dengan mana? Min. Wahya allati takunu fiha al-mudhafu juz'an min al-mudhafi ilaih, yaitu ya, allati yakunu fiha ya, idhafah yang padanya mudhafnya itu adalah bagian dari apa? Mudhaf ilaih. Lihat. Ketika mudhaf, mudhaf itu yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ketika mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaih, berarti ya keseluruhannya mana? Mudhaf ilaihnya itu mudhaf. Mudhaf ilaih keseluruhannya, ya kan? Mudhafnya bagian. Berarti yang keseluruhannya apa? Mudhaf ilaih. Jadi kita ulangi ya, batasan apa? Idhafah dengan makna min adalah ketika mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih. Contoh ya. Thawbu khazin. Iya, baju sutra. Mana yang bagiannya? Mana yang keseluruhannya? Thawb ini bagian dia kan. Karena khaz kan sutra kan, ada yang bikin baju, ada yang bikin tas, ada yang bikin ordeng segala macam. Iya kan? Bagian saja. Wa babu sajin, pintu apa? Jati. Ya. Pintu kan bagian saja dari apa? Jati kan, jati bisa dipakai untuk ini itu, ya kan? Wa khatamu hadidin, cincin emas. Demikian pula, emas bagian dari apa? Cincin. Iya. Cincin bagian dari emas. Cincin bagian dari emas, ya. Kali-kali diplesetin kali ya, biar istilahnya apa, kelihatannya ngantuk gitu. Kalau ngantuk kan ngikut aja. Khatamu hadidin, jadi cincin bagian dari apa? Besi, karena besi dalam penggunaan tidak dikhususkan untuk apa? Ya, untuknya cincin, iya kan? Itu. Ya. Ai thawbun min khazin, maknanya thawbun pakaian dari khazin, wa babun min sajin, wa khatamun min hadidin. Sebagai menambahkan satu lagi ya, makna idhofah itu yaitu dengan apa? Hah? Maknanya apa? Fi ya. Tentang fi untuk keterangan waktu atau tempat. Ya, dhorf untuk mana dhorf. Seperti makrul lail, makna fi. Bal makrul lail, bahkan makar di malam hari, makru al-laili. Jadi kalau setelah mudhofnya atau mudhofnya itu keterangan waktu atau keterangan tempat, maka maknanya fi. Sebagai menambahkan demikian. Seperti kalau setelahnya ya, setelahnya keterangan waktu, makrul lail, mana apa makrul lail? Makar milik malam hari atau makar di malam hari? Di mana ya kan? Nah itu. Kalau di makna milik enggak pas, ya kan, makar milik malam hari enggak pas. Makna min juga makar dari malam hari enggak pas, tapi kan makar di malam hari pas kan? Nah. Atau setelahnya isim makan, maknanya fi juga seperti sahibai sijni dalam Al-Qur'an. Dua temanku yang ada di penjara. Iya, sahibai sijni. Dua temanku yang ada di penjara. Iya. Temannya Nabi Yusuf. Iya. Ya sahibai sijni, arbab mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua teman sepenjaraku. Ya sahibai sijni, arbab mutafarriqun, apakah rob-rob yang bermacam-macam itu yang lebih baik? Amillah. Ya, apakah Allah Al-Wahidul Qahhar yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ya. Sebagian menambahkan itu yang ketiga, itu maknanya fi. Kapan? Ketika didhofahkan kepada zaman atau makan. Ah itu ya. Darsul lail. Oh, ya, apa? Darsul lail. Pelajaran di malam hari. Iya. Ya. Wa min amthilati al-idhofa fil Qur'an, di antara contoh idhofa dalam Al-Qur'an banyak ya. Qaulu ta'ala, antum bisa enggak mengumpulkan ya idhofah dari juz amma itu an-naba sampai akhir ada berapa itu idhofah ya. Dan maknanya juga ya. Coba istilahnya sebagaimana antum kalau misalkan baru latihan teori pada perkara dunia, ah tadi saya diajari ini cara membongkar ini, ah di rumah tak bongkar ya. Atau cara apa menyupir apa kendaraan mobil motor, ah coba, ah, ini juga coba ya. Contoh apa di antara contoh-contoh idhofah dalam Al-Qur'an adalah qul ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Mana jadi idhofahnya? Nasrullah. Ini susunan apa? Tarkib apa? Idhofi namanya. Jadi kalau tarkib mudhaf mudhaf ilaihi tarkib idhofi mudhaf mudhaf ilaihi. Mana mudhafnya? Nasru. Mana mudhaf ilainya? Nah. Ya. Nasru ini mudhaf. Kenapa dia marfu? Idza jaa nasru Allah fa'il. Adapun Allahi lafzul Allah la majrur mudhaf karena ya dia dijarkan oleh apa? Oleh mudhaf. Jadi kalau i'rabnya seperti nasru fa'il marfu wa alamat rafi dhamma zahira ala akhirih. Allahi apa? Mudhaf ilaihi majrurun bil mudhaf dijarkan oleh mudhaf wa alamat jarhi nasra. Adapun al-fathu diadhafkan kepada nasru maka dia apa? Marfu. Wa qawluhu tabbat yada abi lahab. Mana di sini? Mudhaf ilaih. Itu aja. Masih ada enggak? Ada berapa idhofah di sini? Ada berapa mudhaf ilaih di sini? Dua. Yang pertama yada, yang kedua abi. Yada itu aslinya apa sebelum diidhofahkan? Yadani, yadun musananya apa? Yadun. Yadani. Yadani. Kan dia fa'il. Marfu kan yadani. Diidhofahkan dibuang apanya? Nunnya. Tabat yada abi mudhaf ilaih. Ya abi mudhaf ilaih. Tanda jarnya kan kasar muqaddar karena dia bergandengan dengan apa? Ah, afan bukan dia bukan diidhofahkan kepada dhamir. Maka dia majrur tanda jarnya apa? Abi. Ya, karena dia minal. Ya, minal apa? Al-asmal khamsa, abi, abu, aba, abi. Bukan bapakku ya. Abi. Ya. Dia kunya ini ya. Abi Lahab. Dan abi selain dia mudhof ilaih, dia juga apa? Mudhof juga. Selain dia mudhof ilaih, dia juga apa? Mudhof. Abi ini mudhof. Lahab ini mudhofun ilaih. Ya. Aidu. Wa qawluhu ada dua di sini apa? Ada dua apa? Mudhof. Dan juga ada dua mudhof ilaih. Wa qawluhu inna hadha la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Mana di sini? Hah? Suhufi Ibrahim. Bah. Mana suhufi Ibrahim ini mudhaf ilainya? Suhufi Ibrahim tadi kan mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Suhufi Ibrahim mana mudhaf? Mana mudhaf ilainya? Mudhafnya? Antanya dulu. Suhufi Ibrahim mudhafnya mana? Yang jar suhufi ya. Mudhafnya? Mudhaf ilainya? Kamu. Nah, tadi kan mudhaf ilaih ini. Nah. Kayaknya baru melek ini sekarang nih. Sekarang pertanyaannya, tadi yang namanya mudhaf ilainya hukumnya apa? Marfu, majrur, mansub? Tapi ini fathah Ibrahim. Wah ini baru melek. Sekarang apa alasan gharmu sharif? Kenapa gharmu sharif? Kenapa gharmu sharif? Hanya ajam saja? Hanya ajam saja? Titik? Titik sama situ? Masih ada, belum dibahas emang gak apa-apa atau, ya, belum dibahas. Dia nama pertama alam, itu yang pertama alam. Baru setelah itu ujumah ya. Ya. Ya, untuk berikutnya insya Allah kita masuk ke pembahasan al-mamnu' minasorf. Dan itu yang mungkin pembahasan terakhir kali ya. Al-mamnu' minasorf. Kemudian setelah itu tersisa apa? Ta'rifat ya, definisi atau istilah-istilah ya. Insya Allah nanti kita selesaikan kesempatan berikutnya. Pertemuan berikutnya ya terserah mau dijadikan dua kali pertemuan bisa, satu pertemuan juga bisa. Ya lihat keadaan lah ya. Kalau memang memungkinkan. Ini tarifat juga enggak banyak sih. Paling yang mungkin antum agak puyeng dikit. Ya. Tentang apa? Al-mamnu' minas shorf. Kalau tarifat kan ngalir saja. Ya. Ya, nanti kalau dua kali enggak apa-apa. Ya. Sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan, Abdul. Adon. Ya, biasanya ada nih kalau pas selesai nanya. Di sini aja. Ya. Wajib nanya sekarang. Hah, ya. Apa? Lakituhu. Ya boleh lakituhu, lakitu silahkan. Tak itu dengan boleh. Kita lakitu boleh. Ya. Ya. Wajib nanya. Anur nanya. Ya. Bukan ya tadi dia. Ya harus seperti tadi ya. Mubtada. Mubtada marfu. Ya. Apanya? Kalau kita enggak tahu mananya mungkin. Ya kalau ada rubah kayak gitu aja irobnya sudah. Iya. Kalau setelah rubah seperti itu. Nanti ada bahasanya ketika kemasukan mak itu kenapa dia enggak beramal? Karena ketika dia rubah ini dimasuki mak, dia tidak khusus masuk kepada isim lagi, masuk pada fiil juga bisa. Sehingga kekhususannya kan huruf jar itu khusus masuk pada isim kan? Ketika kemasukan ma tidak khusus masuk kepada isim saja, tapi fiil juga masuk, maka dia enggak beramal. Kan diantara sebab satu apa kata itu beramal ketika dia punya khususan, khusus masuk kepada fiil, khusus masuk kepada ini. Nah, ketika dia campur-campur bisa masuk, ya enggak beramal lagi. Makanya tak ada rubah ma ya waddu mudhari itu ya. Rubah ma ya waddu ya. Fiil mudhari. Nanti insyaallah ada itu bahasanya. Ya. Apa Pak Panur? Pokoknya kalau enggak paham, alhamdulillah anda paham 100% gitu aja. Resikonya enggak nanya gitu. Biar dia bingung kan dengan aduh mau ngomong 100% enggak bisa, mau nanya apa yang tanya kan. Kalau berubah dia dengan banyak atau sedikit? Terkadang sering gitu, tergantung konteksnya nanti ya. Ya sering kali pakai terkadang. Jarang kalau terkadang, kalau sering kali. Ya konteksnya, konteksnya ya. Silakan. Ruba. Iya. Kalau Quran nyala lu poseng, serem banget lah. Banyak yang tapi Al-Qur'an melaknati dia gitu ya, karena wah. Kelas berat ini mah contohnya nih. Kenapa, Pak? Alasannya? Karena dia tidak mengamalkan. Oh iya iya. Dimuhaturkan itu, Pak. Iya ya bisa bisa bisa. Bisa dua-duanya ya. Bisa. Ya, tapi kan kayak qori Al-Qur'an, dia ma'rifatun nakirah. Qori Al-Qur'an. Tadi kan isimnya rubah nakirah ya. Sekarang qori Al-Qur'an nakirah ma'rifah. Ya. Nah, ya itu nakirah ma'rifah, nakirah ma'rifah. Kan salah caranya rubah itu isimnya nakirah. Ya itu ketampakannya. Isimnya rubah itu nakirah. Ya di antaranya harus nakirah. Tadi nakirah ma'rifah. Tapi itu nakirah ya karena idhofahnya idhofah apa? Lafziyah nanti akan ada. Sudah betul. Ya bisa Al-Qur'ani. Jadi nanti idhofahnya isim fa'il, isim maf'ul itu idhofah lafziyah tidak memakrifahkan. Nanti datanglah insyaallah. Biswaya yang nanti-nanti. Ya. Hah, Pak Nur masih mikir turunannya? Adon. Pak Balfi wakili 3 pertanyaan. Hah? Angeleng endi gitu. Hah? Ditanya gemeter, disuruh nanya susah. Azwar. Ma, masih ada pertanyaan enggak, Pak? Masih ada pertanyaan? Cukup. Ya sudahlah, jangan dipaksa kesian. Ya sampai di sini cukup ya. Wallahu taala a'la wa a'lam subhanallahi wa bihamdihi, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.